Berikutnya, ini adalah namanya huruf hamzah. Ya. Huruf ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ini dahulu tidak berlambang, yakni pada mushaf yang pertama kali ditulis tidak ada yang namanya huruf hamzah. Tapi ada suaranya. Ya. Suaranya ada, terkadang terwakili oleh huruf lain, alif atau wawu atau ya. Namun tidak ada lambang hamzah yang ada seperti sekarang ini. Nah, kemudian karena hajah muslimin untuk bisa membedakan mana yang hamzah, mana yang tidak, maka kemudian para ulama meletakkan tanda tambahan hamzah. Ya, sehingga kita mendapati kadang hamzah berdiri sendiri, kadang berada di atas alif, di bawahnya, di atas wawu, di atas ya. Ya, ditambahkan seperti penambahan harokat, ya, fathah, kasroh, dhammah, yang itu tidak ada di mushaf yang pertama kali. Baik, berikutnya pelajaran halaman 19. Iya. Iya. Kemudian setelah ya selesai, kita kembali ke huruf shin. Sha. Sha. Sha. Baik, halaman 21. So. So. Sha atau so? Yang pertama atau yang kedua? Sha atau so? Yang kedua, ya. Jadi sod itu bisa kita katakan sin yang punya sifat isti'la. Sa sin. Kalau so, so. Jadi makhrajnya sama dengan sin. Ya, jangan ada yang membaca dengan sho. Ya, kalau sho ini shin, tebal. Ya. Ihdinash shirat, tidak. Ihdinash shirat. Bimusayyitir, bukan bimusayyitir. Ya, so. Baik. Hayya 'alash shalah, bukan hayya 'alash shalah. Hayya 'alash, ya, lidah menempel pada gigi seri bawah. So. Asala. Sohaba. Nah, huruf sad ini juga ternyata punya apa? Sifat isti'la seperti kha, ya, dan juga tafkhim seperti ra. Khara. So. Nah, ya. Baris kedua. So mata. So hada. Hamasa. Naam. Baik. Baris keempat. Hasara. Sosa. Sha. Sha. So. Ba. Ba. Baik.